Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار أيها المسلمون رحمكم الله. Maka Allah سبحانه وتعالى menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya kami menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk, dalam sebaik-baik rupa. Tsumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang paling rendah. Ayuhal muslimun rahimakumullah, ketika mereka menyadari bahwa dirinya sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala, maka seharusnya mereka beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Tetapi di saat mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menempatkan mereka ke tempat yang paling rendah. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-179, walaqad dharana li jahannam katsiran minal jin wal ins, dan sungguh kami isi atau kami penuhi, kata Allah, jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Ya, bahwa jahanam akan diisi, dipenuhi dari kalangan jin dan manusia. Apa penyebabnya? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati, tetapi dengan hatinya tidak mau memahami ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Hatinya mati, namun orangnya tidak menyadari kalau hatinya lagi mati. Naam, jasadnya berjalan di muka bumi, tetapi hatinya telah mati. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka memiliki mata-mata. Ya, mereka memiliki mata. Tetapi dengan mata-mata tersebut tidak bisa mereka melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka juga memiliki pendengaran-pendengaran. Ya, mereka memiliki telinga-telinga. Tetapi kemudian mereka tidak jadikan untuk bisa mendengarkan kebaikan-kebaikan. Mendengarkan kebajikan-kebajikan yang akan mengantarkan mereka kepada kehidupan yang bahagia. Padahal tiga alat ini, ya, hati, kemudian mata, kemudian telinga, bila mana seseorang menggunakannya dengan sebaik-baiknya, ya, maka dia akan menjadi orang yang termulia. Hatinya memahami apa yang menjadi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Matanya melihat tentang kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Telinganya mendengarkan. Ya, jika seseorang manfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka dia akan menjadi orang yang termulia. Maka kalau orang yang seperti ini yang disebutkan, mereka punya hati tapi tidak dimanfaatkan, mereka punya mata tapi tidak bisa melihat, mereka punya telinga tapi tidak dimanfaatkan untuk mendengar kebaikan, ulaika kal an'am, maka mereka ini seperti binatang ternak. Balhum adol, kata Allah, bahkan mereka ini lebih sesat lagi dari binatang ternak. Binatang ternak masih bisa dimanfaatkan untuk disembelih, bisa dimakan untuk bersenang-senang atau bisa dijual. Tetapi kalau orang yang telah mati hatinya, pendengarannya, penglihatannya, siapa yang memanfaatkan? Ulaika humul ghafilun, maka mereka itulah orang-orang yang lalai. Ayuhal muslimun rahimakumullah jami'an, oleh karena itu marilah kita senantiasa memperbaiki hati-hati kita untuk bisa memahami kalamullah, untuk bisa memahami al-ahadith, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, maka bisa saja seorang terancam dengan ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Mereka lebih senang kalau maju dalam masalah dunia, tetapi dalam kehidupan akhirah mereka yang ke nomor sekian. Ya, tidak terangkat keinginan yang tinggi untuk bisa memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika mereka memahami agama Allah, maka mereka menjadi orang yang paling bahagia. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal akhiratu khairu wa abqa? Kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu lebih baik daripada yang pertama, yaitu dunia. Ayuhal ikhwa rahimakumullah. Maka kami ingatkan kepada diri kami dan juga kepada pendengar sekalian untuk senantiasa memperbaiki niat-niat kita, hati-hati kita, bahwa tujuan dalam hidup ini adalah untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya apa yang kita dapati dari kelebihan-kelebihan dunia, maka ini kita jadikan sarana dan wasilah untuk kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sebaliknya. Ya, semakin banyak nikmat, semakin jauh dari majelis-majelis, semakin jauh dari salatul jamaah, semakin jauh dari kebaikan-kebaikan. Waliyadubillah, maka masing-masing kita mengoreksi dirinya. Apa kiranya hatinya itu masih baik, ataukah hatinya tersebut berpenyakit, atau waliyadubillah, sampai kalau hatinya itu sudah mati, kemudian pelakunya tidak menyadarinya. Ayuhal ikhwah rahimahumul jami'an, ini sebagai mukaddimah. Kemudian kita melanjutkan dari pembahasan pelajaran kita dari kitab Ad-Da'u wad-Dawa, ya, pada pasal darar dzunub wal ma'asi, dampak negatif naam dari dosa dan maksiat. Kita telah menyebutkan beberapa kisah, ya, dari perjalanan umat-umat terdahulu, bahwa ketika mereka tidak menghiraukan atau menentang ajakan para nabi-nabi yang diutus kepada mereka, maka Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka. Namun tidak ada yang tersisa. Ya, sebagaimana yang kita baca dari kaum Ad. Naam, nabi yang diutus kepada mereka Nabi Hud. Maka mereka ditimpa sab'a layalin wa thamaniyat ayyamin. Ditimpa angin yang sangat kencang. Ya, selama 7 malam 8 hari. Ya, sehingga Anda melihat mereka itu seperti apa ini? Mereka mati bergelimpangan seakan-akan seperti pohon-pohon kurma yang telah lapuk. Adab Allah Subhanahu wa taala menimpa mereka. Berkata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah fi kitabih Ad-Da'i wad-Dawa, Ad-Da'u wad-Dawa, "Wa ma alladhi arsala ala qaumi Samud as-sayha hatta quti'at qulubuhum fi ajwafihim." Bukankah karena dosa sehingga Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada kaum Samud, ya, suara yang menggelegar, ya, suara yang kencang, sehingga dengan suara tadi memutus jantung-jantung mereka di rongga-rongga tubuh mereka. Ya, kalau kita mendengarkan petir, ya, maka kita merasakan sesuatu yang mengerikan. Naam, ini suara yang membuat jantung-jantung mereka atau hati-hati mereka, ya, menjadikan terputus. Wa matu ala akhirihim, dan sampai akhirnya mereka mati semuanya. Namun kita lanjut sedikit, baru kita akan nukilkan beberapa ayat yang berkenan permasalahan ini. Wa man alladhi rafa'a quralluttiyah, dan bukankah karena dosa pula, ya, negeri kaum Lut diangkat. Kaum Lut ini yang menyenangi laki-laki dengan laki-laki. Naam. Yang sekarang ini banyak. Mereka bahkan bangga ketika seorang laki-laki nikah dengan laki-laki. Ayam saja kalau laki-laki dengan laki-laki tidak mau berkelahi. Ya, ini orang ya, laki-laki mau menikahi laki-laki. Ini ternyata dosa besar. Ya. Negeri mereka diangkat. Hatta sami'atil malaikatu nabiha kullabihim. Sampai-sampai malaikat mendengarkan lolongan anjing-anjing mereka. Thumma qalabaha alaihim. Kemudian setelah negeri mereka tersebut diangkat, bisa diturunkan, dibalik. Jadi akhirnya apa, negeri dan penduduknya tenggelam ke dalam bumi. Ya, jadi diangkat terus dibalik. Jadi ketika turun, ya, yang tadinya di bawah menjadi yang di atas yang menjadi di bawah. Jadi mereka tertimbun ke dalam tanah. Faja'ala 'aliyaha safilaha. Maka menjadikan yang tadinya di atas jadi yang ke bawah. Fa ahlakahum jami'an, maka mereka dibinasakan seluruhnya, tidak ada yang tersisa. Ini menjadi renungan bagi kita betapa kerasnya adab Allah kepada umat-umat sebelum kita. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Thumma atba'ahum hijaratan minas sama. Kemudian diikuti dengan batu-batu dari langit. Amtorha alaihim, kemudian batu-batu tadi menghujani mereka. Fajamaat fajumiya alaihim minal ukubat malam yajma'hu ala ummatin ummati ghairihim. Maka dikumpulkan sejumlah ukubat, siksaan yang belum pernah dikumpulkan kepada umat yang lainnya. Ini sangat-sangat besar dosanya. Allahul musta'an. Ini baru di dunia. Sudah sedahsyat itu siksaannya, hukumannya. Bagaimana di akhirat kelak nanti? Tentu lebih dahsyat lagi. Wal ikhwanihim amsaluha, dan orang-orang yang semisal mereka. Wa ma hiya minadh dhalimin biba'id, dan tidaklah jauh hukuman bagi orang-orang yang berbuat kedzaliman. Nah, maka hati-hati kita dari perbuatan kedzaliman. Nabi telah memperingatkan kepada kita, ittaqudzulm fa inna dzulm dzulmatun yaumil qiyamah. Takutlah kalian terhadap kedzaliman, karena kedzaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Maka segera kita meminta maaf, ya, kepada orang-orang yang kita zalimi sebelum kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inni atubu fil yaum mi'ata marrah." Sesungguhnya saya bertaubat kepada Allah dalam sehari itu 100 kali. Dalam riwayat yang lain 70 kali. Ini adalah panutan kita, Rasulullah SAW, yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dihapuskan dosa dan kesalahannya yang terdahulu ataupun yang akan datang. Tetapi permintaan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin ditingkatkan. Apalagi kita belum ada rekomendasi bahwa amal kita akan diterima, dosa-dosa kita akan dihapuskan. Belum ada. Ya, kita enggak tahu apakah amalan kita dapat diterima atau tidak. Apakah di saat kita beramal betul-betul ikhlas atau hanya karena ikut-ikutan? Inilah akibat dari umat-umat yang terdahulu yang mereka melanggar ya akan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala melalui utusan-utusan para nabi wal mursalin. Baik. Kita bacakan ayat yang berkaitan dengan kaum Tsamud tadi sebelum kita memasuki kaum Lut ini. Disebut dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-73. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ila Tsamud akhahum shaliha qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum. هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في الأرض في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. الله سبحانه وتعالى berfirman, dan kami mengutus kepada kaum Tsamud saudara mereka Saleh alaihissalam. Ya, Nabi Saleh ini alaihissalam diutus kepada kaum Tsamud. Sementara kaum Ad itu diutus kepada mereka Nabi Hud alaihissalam. Dia mengatakan, wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah. Ya, seluruh para nabi, para rasul, intisari dakwah mereka itu sama, yaitu mengajak umatnya agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Allah menyebutkan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul ya agar mereka mengajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ajakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajakan untuk kebaikan mereka. Maka di saat mereka mau mengikuti, mau melakukan, itu kebaikan-kebaikannya akan kembali kepada diri-diri mereka sendiri pada hakikatnya. Kalau diistilahkan, seseorang itu menabung. Adapun Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, tidak memerlukan sedikit pun dari amalan hamba-hambanya. Tidak akan bertambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan banyaknya hambanya yang taat kepadanya. Dan tidak akan berkurang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan banyaknya hambanya yang berbuat maksiat. Ya, kerajaan Allah telah sempurna. Maka di saat mereka mau beribadah kepada Allah, maka kebaikan-kebaikan itu akan mereka dapatkan di akhirat kelak. Tetapi bila mana sebaliknya, mereka menyombongkan diri, mereka bermaksiat kepada utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, maka tunggu balasannya. Ya, di akhirat kelak ya akan menimpa mereka. Ya, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah, maka tidak ada bagi kalian sesembahan yang lainnya. Ya, perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan alam semesta ini. Allah pula yang mengurusi seluruh isi-isinya yang di dalam ciptaannya tersebut, menjamin rezekinya dan seterusnya. Maka seharusnya kalau mereka menyadari, ya, kalau istilah kita, setelah kita diberi kemudian kita mau berterima kasih, dan bentuk terima kasihnya itu kita beribadah kepada Allah, bukan kita memberikan sesuatu kepada Allah. Tidak seperti manusia dengan manusia lain di saat memberi. Ya, kalau manusia memberi ini, maka manusia lain akan membalas juga memberikan yang lain. Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan pemberian-pemberian hambanya. Ya, sebenarnya itu jalan untuk mereka sendiri, untuk kebaikan mereka sendiri. Kalau mereka mau menyadari. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum. Sungguh datang kepada kalian bayyinah dari Rabb kalian. Hadhihi naqatullah. Ini ada unta. Ya, unta Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum Samud ini mereka diberi unta. Ya, untuk mereka manfaatkan. Ya, untuk mereka pergunakan. Ya, bisa meminum susunya. Lakum ayah, maka ini sebagai tanda atau sebagai bukti. Fadaruha, maka biarkan unta itu. Ta'kul fi ardillah, dia mencari makan sendiri. Ya, di bumi Allah. Wala tamassuha bisu'in, dan janganlah kalian mengganggunya. Ya, dengan kejahatan-kejahatan atau keburukan-keburukan. Fayakhudhakum adabun alim, karena dengan itu, ya, kalian akan ditimpa azab yang pedih. Namun pada ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-77. Ya, kita lompat. Fa'aqarun naqah wa'atau an amr rabbihim wa qalu ya salih i'tina bima taiduna in kunta minal mursalin. Ternyata unta tadi pemberian dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka disembelih. Ya, mereka menyembelihnya. Dan mereka berlaku angkuh dari perintah Rabb mereka. Bahkan mereka mengatakan, wahai Saleh alaihissalam, i'tina bima taiduna in kunta minal mursalin. Datangkan kepada kami apa yang kau janjikan kepada kami. Ya, jika Anda ini benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-78, fa'akhadathum ar-rajfah fa'asbahu fi darihim jathimin. Karena keangkuhan mereka terhadap apa yang diberitakan oleh nabi mereka, akhirnya mereka ditimpa gempa. Nah, gempa yang dahsyat. Kita ingat dulu di saat gempa di Bantul, nah, cor-coran pun ya bisa berantakan, bisa hancur. Ya. Rumah-rumah banyak yang roboh. Nah, ini gempa yang sangat dahsyat. Yang dengan gempa tersebut menjadikan mereka mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah-rumah mereka. Sekali lagi, apa penyebabnya ini? Karena perbuatan dosa dan maksiat yang tidak mau tunduk ya terhadap perintah Allah yang diutus melalui nabi-nabi Allah kepada mereka. Maka sudah beberapa kisah yang kita lewati, ini betul-betul membuka ya pendengaran-pendengaran kita atau membuka mata-mata kita bahwa umat-umat terdahulu di saat mereka membangkang ya perintah Rasul-Rasul mereka, maka mereka langsung dibinasakan, tidak ada yang tersisa. Maka ini menjadi renungan terutama bagi kami yang menyampaikan dan juga kepada jamaah sekalian. Ya, bahwa perbuatan maksiat itu merusak. Jangan dipelihara, jangan dijaga. Atau terus berulang. Sesegera mungkin seseorang untuk berinabah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita mengetahui bahwa ajal kita masih panjang? Ya, semua kita tidak ada yang mengetahui kapan kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang muda jangan merasa masih muda. Naam, dan yang sudah lanjut usia terus memperbanyak zikir, memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak manusia yang kadang kita baru saja bertemu, baru saja minum bersama, makan bersama, ternyata kita mendengar berita bahwa si fulan, si alan telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kadang kita kurang percaya. Baru saja ketemu ya, baru saja berbincang-bincang, ternyata Allah Subhanahu wa taala telah memanggilnya lebih dulu. Berarti tinggal giliran kita. Maka kita selalu bersiap-siap. Siap atau tidak siap, ya, di saat malakul maut telah datang, tidak akan dimajukan dan tidak akan diakhirkan. Kerabat-kerabat, rela ataupun tidak rela, kalau sudah saatnya kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di saat itulah ya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu dalam keseharian kita jangan lupa selalu berdoa, zikir pagi, zikir sore. Naam. Mau makan, baca doa. Selesai makan, baca doa. Masuk masjid, baca doa. Keluar masjid, baca doa. Selalu diikuti dengan doa-doa. Ya, agar kehidupan kita ya terjaga dan terpelihara. Maka di saat kita senantiasa menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Oleh karena itu Nabi SAW menyebutkan ihfadlih fadka. Jagalah oleh kalian agama Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menjaga kalian. Berarti konsekuensinya di saat kita tidak menjaga Allah, tidak menjaga agama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan kita. Dan inilah yang dinasihatkan Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jadi agama ini selalu kita perlukan dimanapun kita berada. Di setiap waktu. Jangan sampai kemudian kita keluar sedikit pun dari jalur agama kita. Karena itu akan membinasakan di diri kita. Kita secara komitmen meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan, kekokohan, dan betul-betul kita bersungguh-sungguh sehingga hasil yang akan kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala betul-betul maksimal, ya, tidak separuh-separuh atau tidak sebagian-sebagian. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita udkhulu fi silmi kaffah, masuklah kalian ke dalam Islam ini secara kaffah, menyeluruh. Jangan memilah-milah, oh ini kayaknya menyenangkan bisa diambil, oh ini kayaknya merugikan ditinggal. Tidak, kita berusaha untuk mengamalkannya, kita pelajari, kita amalkan. Ya, kita aplikasikan dalam kehidupan-kehidupan kita. Naam. Kita pelajari ilmu agama ini untuk kita amalkan. Tidak sama dengan belajar ilmu dunia. Ya, umpamanya kita belajar ilmu teknik. Setelah kita selesai, tidak mempraktikkan ilmu teknik, tidak ada masalah. Ya, belajar ilmu pertanian, kita tidak berkebun, tidak masalah. Tetapi ketika kita belajar ilmu agama, sudah tahu ini perintah, ini larangan, lalu kemudian kita tidak kerjakan. Maka ingat kata Nabi SAW, Al-Quran hujjatun laka alaik. Al-Quran itu bisa menjadi penolong bagi Anda, dan Al-Quran itu bisa menjadi apa ini, yang mencelakakan diri Anda. Di saat kita mengamalkan isi-isi kandungan Al-Quran, maka itu akan menjadi penolong bagi kita. Tetapi ketika kita langgar isi-isi Al-Quran, nasihat-nasihat Al-Quran, maka itu benar-benar akan mencelakakan diri kita. Ya, apalagi Al-Quran hanya dijadikan sebagai pajangan, ditulis bagus-bagus sampai kadang susah untuk membacanya, rumit. Ya, mana huruf ain, mana huruf mim, mana huruf in dan seterusnya. Kelihatannya bagus, tapi ketika dibaca susah. Itu hanya ditempelkan di dinding-dinding, tidak diamalkan, tidak dibaca. berkisah sedikit biar enggak ngantuk. Dahulu pernah saya menyaksikan. Jadi yang bikin kaligrafi ini masjid kita ini alhamdulillah tidak ada. Kalau di masjid-masjid luar itu dari ujung ke ujung penuh dengan tulisan kaligrafi dengan berbagai macam model dan warna-warni. Ternyata di saat sholat yang membuat kaligrafi tersebut tidak sholat. Sementara yang dia tulis waqimu sholah inna sholata, apa itu? Sehingga sholat itu ditetapkan waktunya. Kita bermaukuta. Habis itu dia tidak sholat. Bagus sekali tulisannya itu. Ya, diukir sedemikian rupa. Waktu sholat, wah, yang bikin tadi kok malah santai di luar. Kita sholat, dia enggak sholat. Allahul musta'an. Dia yang memerintahkan di situ ditulis paling depan lagi. Ya, bahwa waktu sholat itu telah ditetapkan waktunya. Tetapi giliran waktu adzan untuk sholat, dia tidak sholat. Naam. Ayuhul ikhwah rahimakumullah jami'an. Barangkali ini yang bisa kita pelajari. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada kebenaran min Allah, ada kekeliruan dari diri kami dan dari waswas syaitan, dan kita bertobat kepada Allah. Wallahu bisawab. Subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.